Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita niatkan hari ini poin yang ketiga dari kitab Asas Sunnah Mu'tiqaduddin, atau juga dikenal dengan Aqidah Razziyain. Wakala keduanya, ini Abu Hatim al-Buzan berkata, di antara prinsip aqidah yang mereka dapatkan dari para ulama adalah wal qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Bahwasanya takdir itu yang baiknya dan buruknya dari Allah azza wa jalla. Dalam poin ini kita juga akan bahas, kita ringkas dengan beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ucapan beliau rahimahullahu ta'ala. Yang kedua dalil al-sunnah yang terkait dengan prinsip ini. Yang ketiga kita akan tahu kelompok-kelompok sesat dalam pembahasan ini. Yang keempat kita akan membahas tentang fawaid, faedah-faedah beriman kepada takdir. Al-qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim, rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, di dalam Aqidah Wasithiyah, wa tu'minu al-firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah al-sunnah wal jamaah beriman kepada takdir yang baiknya dan buruknya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, asyarru fil qadar, yaitu ma la yulaimu tabi'at al-insan, yang tidak sesuai, tidak mencocoki tabiat manusia. Bihaitsu yahsul lahu bihi adhiyatun aw dararun, sesuatu yang tidak mencocoki tabiat manusia, di mana akan ada dengannya adhiyatun aw dararun, gangguan dan mudharat. Itu maksudnya syar bil qadar, tidak sesuai dengan keinginan manusia, dengan tabiat manusia. Sakit contohnya, musibah contohnya, tidak sesuai dengan tabiat manusia. Adapun khair, yani ma yura'imu tabi'atahu, yang mencocoki, yang sesuai dengan tabiat manusia. Bihaitu yasulahu bihi khairun aw irtiyahun wa surur, di mana dia akan dapat dengannya kebaikan, ya, ketenangan, kegembiraan, ya. Ini al-khair. Semuanya, baik itu yang khair, yang yulaim tabi'at al-insan, atau syar, yang la yulaim tabi'at al-insan, semuanya itu adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana ucapan beliau rahimahullah ta'ala. Ya. Al-qadaru khairuhu wa syarruhu min Allah ta'ala. Apa dalil al-sunnah wal-jamaah dalam masalah ini? Tentunya dalil banyak. Bahkan al-iman bil qadar ruknun min arkanil iman, satu rukun iman. Di dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabla an nabraha inna dhalika 'ala Allah yasir. Di dalam hadis Jibril yang masyhur, ya, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril, mal iman, di antaranya boleh sebutkan, wa tu'minu bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah, al-iman bil qadar menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu ada empat maratib, empat tingkatan. Yang pertama adalah martabatu martabah al-ilm, yang kedua adalah martabah al-kitabah, yang ketiga adalah martabah al-masyi'ah, yang keempat adalah martabah al-halq, al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah, al-halq. Nah, ilmu yang meyakini semua yang telah ada dan sedang ada dan akan ada, yang telah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, telah diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, martabah kitabah, yakni semuanya telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, masyiah, masyiatullah, bahwasanya semua itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, masyiatullah. Yang keempat al-khalq, bahwasanya semuanya, semua yang selain Allah adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan termasuk makhluk Allah adalah perbuatan-perbuatan hamba. Ini empat tingkatan iman kepada takdir yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalaq. Nah, sehingga dari sini kita tahu kelompok-kelompok yang menyimpang dari prinsip Ar-Sunnah ini. Di antara mereka yang menyimpang dari akidah iman bil qadar adalah Mu'tazilah, Qadariyah. Dan Qadariyah itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang dikafirkan para ulama kita, yang mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum terjadi sesuatu. Ini yang dilaporkan, yang disampaikan oleh tabi'in kepada Ibnu Umar di dalam hadis Jibril yang masyhur. Ya, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ketika ada orang-orang yang muncul yang menyatakan innal amra unuf. Innal amra unuf yakni bid'ah Qadariyah, yang menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tahu sesuatu setelah terjadi. Mendengar ini, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma langsung menyatakan akhbiruhum, kabarkan kepada mereka anni bari'un minhum wa innahum bara'un minni, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Walladhi nafsu ibni Umar biyadih, demi Allah, demi dat yang jiwa ibnu Umar di tangannya, law anfaqa ahaduhum misla Uhudin zahaban, kalau seandainya sasar mereka berinfak satu gunung Uhud emas, maka biyadahu Allah, Allah tidak akan menerimanya hatta yu'mina bil qadar, sampai beriman kepada takdir. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Al-Imam Syafi'i nadhiruhum bil ilmi, debatlah mereka tentang masalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui sesuatu sebelum terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baina qarru bihi khusimu, kalau mereka meyakini ilmu Allah maka mereka berarti kalah, salah. Wain jahadu bihi kafaru, kalau mereka mengingkarinya maka mereka kafir. Ini kelompok pertama dari Qadariyah. Kelompok yang kedua dari Qadariyah adalah yang mengingkari bahwasanya perbuatan hamba itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari khalqu apa ada di ibad. Yang disebut dengan majusi hadil ummah. Karena mereka yang menyatakan hamba itu menciptakan perbuatan sendiri. Ya, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadariyah itu majusu hadil ummah. Kalau ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, mereka adalah mubtadi'atun dullal, para ahlu bid'ah yang sesat tetapi tidak kafir. Ini kelompok pertama, Qadariyah, yang tersesat dalam bab takdir. Ya, kelompok pertama mengingkari martabat pertama yaitu al-ilmu dan juga bahkan al-kitabah, bahwasanya semua telah dilumuri Allah dan dicatat oleh Allah. Kelompok yang kedua, ya, mengingkari al-masyi'ah wal-halq, bahwasanya perbuatan hamba itu terjadi dengan masyiat Allah dan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok sesat lainnya adalah Jabriyah. Jabriyah itu guru dalam menetapkan takdir sehingga mereka menafikan masyiah dan ikhtiar dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mereka menganggap manusia itu seperti daun, seperti kertas, seperti golek yang tidak punya kehendak, tidak punya masyiah, tidak punya ikhtiar. Padahal manusia itu punya kehendak, punya pilihan, punya ikhtiar, punya masyiah, itu berdasarkan nas syar'i dan waqi'. Waqi', kenyataan kita sehari-hari, kita merasa diri kita memiliki masyiah, kehendak dan ikhtiar. Kalau seorang diberitahu bahwasanya jalan menuju Cilengsi ada dua, ada satu jalan, jalan yang jelek, berbatu, banyak ular, ya membahayakan. Ada jalan yang satu lagi, jalan yang mulus, aman. Mesti iya, dia akan memilih jalan yang aman, yang bagus, menunjukkan punya ikhtiar. Kita merasakan dari itu wakil, ada perbuatan kita yang terjadi dengan ikhtiar masyiah kita dan yang tidak. Ya, ada seorang yang sengaja menggerakkan kakinya, tangannya, ya, aktivitas untuk olahraga, peregangan, dia lakukan dengan ikhtiar, dengan masyiah. Tapi ada sebagian, ya, tangannya bergerak, kakinya bergerak, dalam keadaan dirinya tidak mau. Berarti ini terjadi dengan tidak ikhtiar dia. Sedang belajar khutbah, belajar pidato, ya ternyata gemetaran, tangannya gemetaran, lututnya gemetaran, kakinya gemetaran, dan kemudian dia berusaha untuk menahan, tidak berhenti. Kita merasakan ada perbuatan kita yang kita lakukan dengan ikhtiar, dengan masyiah. Kita bisa bedakan, ya, mana yang tidak, mana yang dengan ikhtiar kita dan pilihan kita. Itu wajib, kenyataan yang ada. Iya. Adapun dalam nas tentunya yang paling utama, Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ay yasha' Allahu rabbul alamin." Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya masyiah, kehendak bagi manusia. Nah, ini Jabriyah, guru, sehingga menafikan ikhtiar dan masyiah dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah faidah beriman kepada takdir. Sebutin rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam syarah Aqidah Wasithiyah, di antara faidah iman kepada takdir adalah annahu min tamamil iman. Termasuk kesempurnaan iman adalah iman kepada takdir. Karena itu adalah rukun iman. Yang kedua kata rahimahullahu ta'ala, di antara iman, faidah iman kepada takdir adalah annahu min tamamil iman birubiyah. Di antara bentuk kesempurnaan iman kepada rubiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena qadarullah adalah termasuk perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, di antara faidah iman kepada takdir adalah raddul insani umurahu ila rabbih. Seorang mengembalikan semua urusannya kepada Rabbnya. Ketika dia yakin semuanya itu telah tercatat, semuanya terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dia kembalikan semua kepada Allah. Yang penting dia berikhtiar, dia berusaha, berdoa, kemudian diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dengan iman kepada takdir, dia ya'rif qadar nafsi. Seorang tahu kadar dirinya, sehingga tidak berbangga dengan apa yang dilakukan. Yang kelima, jadi faedah iman kepada takdir adalah hawa dan masyaib al-ab. Iya, menjadikan entengnya musibah-musibah yang menimpa seorang hamba. Karena dia tahu itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, musibah dari Allah, dan jika dia mengimaninya, dia akan mendapatkan hidayah. Iya. Jika ila ta'asawana ma'afatakum wa tafrahu bima ata'akum. Dengan beriman kepada takdir, kalian tidak merasa putus asa dengan apa yang luput, dan tidak berbangga dengan apa yang didapat. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman bahwasanya apa yang terjadi itu dengan takdir Allah, ketetapan Allah, maka Allah akan berikan hidayah kepada kalbunya. Di antara iman kepada takdir, faedahnya, di antara iman, faedah iman kepada takdir adalah idhafatun ni'am ila musdiha. Dia menyandarkan nikmat, ya, kepada pemberinya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan yang ketujuh, kata Abdul Rahimahullah ta'ala, anal insan ya'rifu bihi hikmat Allah jawazah. Dengan dia beriman kepada takdir, dia tahu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini 7 yang sudah sebutkan. Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.